ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan yang mulia pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathratit turuqil khair. Dan pada kesempatan yang sebelumnya kita sampai ke hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh ahli imam An-Nawawi rahimahullah kan 60 sekian cabang. Fa afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Maka yang paling utama dari cabang-cabang keimanan tersebut yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang keimanan. Muttafaqun alaih. Hadits yang disepakati oleh al-imam al-Bukhari, imam muslim rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu memiliki cabang. Dan cabang keimanan itu sangat banyak. 60 ataukah 70 sekian cabang keimanan tersebut. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperinci tentang cabang-cabang keimanan yang banyak tersebut. Di antara hikmahnya agar setiap muslim itu memiliki usaha, memiliki kesungguhan untuk mencari cabang-cabang keimanan tersebut dari nas, Alkitab, demikian pula sunnah. Sehingga ketika mendapatkannya, mengumpulkan cabang-cabang keimanan itu, kemudian mengamalkannya. yang tentunya padanya merupakan suatu ujian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Siapakah di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kesungguhan, kesemangatan, dan siapa yang tidak memiliki kesungguhan dan kesemangatan tersebut? Siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki himmah yang tinggi, himmah yang kuat? Dan siapa di antara hamba Allah yang memiliki himmah yang lemah, yang rendah? Naam. Dan yang demikian itu tidak sedikit kita mendapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Perkara-perkara yang terkadang itu sesuatu yang disamarkan. Naam. Dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antaranya tadi hikmahnya untuk menguji hambanya. Siapa yang terlihat memiliki kesungguhan dan kesemangatan dan siapa tidak. Di antaranya yang lainnya tentang malam Lailatul Qadar misalnya. Makanya demikian tidak dijelaskan, disamarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan pastinya di malam yang keberapa. Agar seorang muslim yang memiliki kesungguhan, kesemangatan, memiliki himmah yang tinggi, yang kuat itu bersungguh-sungguh untuk mencari. Naam. Ya. Sehingga menghidupkan seluruh malamnya di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Mengharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian pula tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghafalnya, siapa yang memahami kemudian mengamalkannya apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga. Dan perkara-perkara yang lainnya. Naam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak memperinci, tidak menjelaskan agar supaya seorang muslim memiliki kesungguhan, kesemangatan untuk meneliti, mencari yang demikian itu ya dari nas Al-Qur'an demikian pula sunnah, dengannya hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk na'am diketahui mana yang bersungguh-sungguh memiliki himmah aliyah, mana yang tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa'afdaluha qawluhu la ilaha illallah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya yang paling utama dari cabang keimanan tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang merupakan ya kalimatul ikhlas, kalimat yang sangat agung, yang sekiranya langit-langit dan bumi dan seluruh makhluk itu ditimbang dalam suatu timbangan, diletakkan di anak timbangan yang satu, kemudian kalimat la ilaha illallah di anak timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah tersebut jauh lebih berat dibandingkan langit-langit dan bumi serta seluruh makhluk ketika diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Naam. Hal itu disebabkan karena begitu agungnya, begitu besarnya kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimatul ikhlas, yang merupakan kalimatul tauhid. Yang ketika seorang hamba itu mengucapkan kalimat ini menjadikan dia sebagai seorang muslim. Dan ketika seorang tersebut sombong, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, maka dia adalah orang yang kafir. Maka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, merupakan garis pembatas antara seorang muslim, ya, antara keimanan dengan kekufuran. Naam. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini mengatakan bahwasanya yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi, ya, dari cabang keimanan adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir kehidupannya di dunia ini, maka jaminannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadits yang datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan na'am oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana na'am akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dia itu adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam jannah. Fanas'allaha ta'ala an yakhtima lana wa lakum bihadhil kalimah. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Segala sesuatu yang mengganggu naam jalannya seorang ketika melewati jalan tersebut, baik itu berupa duri ataukah kayu ataukah batu ataukah lubang ya dan yang lainnya, maka merupakan bagian dari cabang keimanan. Manakala ya seorang muslim itu menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut agar supaya saudaranya itu naam ya mudah dan lancar ketika melewatinya. Termasuk dalam hal ini sesuatu yang semestinya seorang muslim menghindarinya, menjauhinya ya manakala memarkirkan kendaraannya naam di pinggir jalan ya, jangan memarkirkan secara sembarangan sehingga menyebabkan ya tidak lancarnya naam jalannya tersebut, mengganggu orang yang lewat naam ya. Semestinya demikian diperhatikan ketika memarkirkan kendaraannya di suatu jalan, jangan sampai memarkirkan secara sembarangan sehingga mengganggu naam ya saudaranya ketika melewati jalan tersebut. Semestinya memarkirkan pada tempatnya ya semaksimal mungkin supaya tidak mengganggu lalu lintas jalan ketika orang yang melewatinya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya menyingkirkan gangguan merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Meskipun demikian, terkandung padanya keutamaan yang besar. Walaupun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cabang keimanan yang paling rendah, akan tapi padanya itu terdapat keutamaan-keutamaan yang besar. Dengannya seseorang ya menjalankan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa kepada saudara yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, sesuatu yang dianjurkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena dengan sebab seorang menyingkirkan gangguan apapun itu bentuknya yang ada di jalan, saudaranya itu akan dimudahkan, akan dilancarkan jalannya ketika dia melewati jalan tersebut. Manakala tidak ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang merintanginya, menghalanginya. Naam. Ya. Dengannya pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sesuatu yang akan menjadikan sebab seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadits yang sering kita mendengarkan hadits tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda, bainama rajulun yamsi bitoriqin wajada ghusna sajaratin na'am au ghusna sawqin ala tariq fa akharahu fa sakarallah fa ghafarallahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda mengkhabarkan kepada kita bahwasanya ketika ada seseorang yang dia melewati suatu jalan yang dia mendapatkan di jalan tersebut yang dia lewati tersebut ya dahan yang berduri yang kemudian dia menyingkirkannya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Naam. Ya, dengannya pula merupakan salah satu sebab yang dengannya akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Naam, laqad ra'aitu fil jannah. Ya, sungguh aku melihat seseorang di dalam surga. Yataqallabu berbolak-balik mondar-mandir di dalam surga. Bersenang-senang di dalamnya. Apa sebabnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Naam, ya, fi sajaratin disebabkan karena naam sebatang pohon yang dia pompong. Ya, di mana pohon ini ada di tengah-tengah jalan menghalangi jalannya kaum muslimin. Nah, pohon yang rebah misalnya di tengah jalan sehingga membuat kemacetan. Ya, ya kan? Naam. Ya, sehingga memperlambat jalannya orang yang melewati jalan tersebut. Kemudian dia menyingkirkannya, kemudian dia memotongnya. Naam. Ya, yang mana itu mengganggu jalannya kaum muslimin. Perhatikan. Laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi jasad fi sajaratin qata'aha. Sungguh aku melihat seseorang yang dia mundar-mandir bersenang-senang dalam surga karena ya batang pohon yang dia singkirkan di mana itu mengganggu jalannya kaum muslimin. Naam. Barakallahu fik. Bukan berarti ketika disebutkan adnaha merupakan cabang keiman yang paling rendah kemudian seorang itu meremehkannya, menyepelekannya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Tidak. Bagaimanapun apapun itu semuanya adalah merupakan kebaikan. Naam. Semuanya adalah merupakan syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang muslim tidak akan meremehkan sekecil apapun dari amal kebajikan. Apalagi ternyata di dalamnya memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, amalan yang ringan bagi yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amalan yang kecil tapi memiliki keutamaan yang begitu besar. Seorang muslim ya tidak akan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka dia akan berusaha untuk naam sebisa mungkin untuk menjalankannya. Wallahu taala alam bissawab. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang keimanan. Naam. Ya, al-haya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala halatun nafsiyah ta'taril insan inda fi'lin ma yukhajjilu min. Rasa malu itu adalah merupakan suatu rasa, suatu kondisi keadaan jiwa yang menimpa pada seorang tatkala dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu gelisah dengannya. Naam. Ya. Di mana sifat malu ini adalah merupakan naam sifat yang terpuji dan bahkan merupakan salah satu akhlak dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, jauh memiliki rasa malu dibandingkan seorang gadis, seorang wanita yang sedang didingit atau dalam dingitan. Nah, yang tidak keluar rumah sama sekali. Nah, jauh Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu dibandingkan seorang gadis yang didingit sekalipun. Naam. Ya. Al-haya adalah merupakan cabang dari cabang keimanan. Baik rasa malu ini terkait tentang rasa malunya seorang hamba Nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah rasa malu seorang hamba kepada sama manusia? Di mana rasa malunya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mengantarkan seorang hamba itu akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rasa malunya seorang hamba terhadap sesamanya akan menjadikan hamba tersebut menjalankan, mengamalkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang dengannya akan na'am menjauhkan dari perkara-perkara yang menjadikan rendah wibawanya, jatuh kehormatan. Yang ada dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan senantiasa menghiasi, mempercantik ya dirinya di hadapan manusia yang lainnya. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Di mana beliau mengatakan al-haya na'am minallah wal haya minal khalq minal iman. Ya, rasa malu terhadap Allah, rasa malu terhadap makhluk itu bagian dari keimanan. Sama saja rasa malunya seorang hamba kepada Allah, rasa malunya seorang hamba terhadap sama makhluk itu semuanya bagian dari keimanan. Al-haya'u minallah yujibu lil 'abdi an yakuma ta'atallah wa ayantahiya amma nahallah. Rasa malunya seorang hamba kepada Allah itu menyebabkan seorang hamba itu akan menjalankan na'am ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u minan nas yujibul 'abda an yasta'milal muru'ah wa an yaf'ala ma yujammilu wa yuzayyinu 'indan nas wa yatajannabu ma yudannisu wa yushibuhu. Na'am. Ya. Fal haya'u minal iman. Sedangkan rasa malunya seorang hamba terhadap sama manusia itu menyebabkan seorang hamba tersebut yang punya rasa malu ini akan menjalankan perkara-perkara yang mendatangkan kehormatan, kewibawaan atas dirinya. Dan dia akan mengamalkan segala sesuatu yang semakin memperindah, mempercantik dirinya di hadapan manusia, pada pandangan-pandangan manusia, serta menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak, mengotori, menodai dirinya di hadapan manusia. Naam. Ya. Maka al-haya, rasa malu adalah merupakan sifat yang terpuji. Naam. Yang mana rasa malu itu ketika ada pada seseorang, naam, itu akan mendatangkan kebaikan. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Naam. Ya. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan disepakati oleh keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Naam, rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, dalam riwayat Imam Muslim ya dikatakan, disebutkan di situ al-haya'u khairun kulluh. Yang namanya rasa malu itu adalah merupakan kebaikan semuanya. Naam, au qala al-haya'u kullu khairun, atau dikatakan bahwasanya rasa malu itu semuanya adalah merupakan kebaikan. Kenapa demikian? Hal itu kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, li'annau yazjaru 'anil qaba'ih wa yamna'u min sayyi'il akhlaq fa huwa khairun kulluh. Kenapa demikian? Ya, bahwasanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Naam, ya. Rasa malu itu semuanya adalah merupakan kebaikan. Hal itu disebabkan, ya, kata beliau rahimallahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, yang demikian karena rasa malu itu mencegah seseorang dari perkara-perkara keburukan serta menghalangi seseorang itu dari akhlak-akhlak yang jelek. Maka rasa malu semuanya itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki rasa malu, nah, yang muncul dari tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya itu sesuatu yang naam ya menjerumuskan dia kepada kejelekan-kejelekan. Naam. Ya, mengantarkan kepadanya itu kepada akhlak yang buruk. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, naam beliau bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Naam, ya. "Idza lam tastahi fasna masyita." Sesungguhnya termasuk di antara perkara yang diketahui oleh manusia ya, dari ucapan kenabian yang terdahulu. Ya. Naam, apabila engkau tidak malu, ya silakan engkau berbuat apa saja yang engkau kehendaki. Naam, yang di antara makna yang terkandung di dalamnya yang disebut oleh mereka para ulama bahwasanya ketika seorang itu tidak memiliki rasa malu, naam, maka yang demikian itu akan mudah seseorang terjerumus ke dalam kejelekan-kejelekan. Akan mudah seseorang itu terjerumus ke dalam kemungkaran-kemungkaran. Naam. Ya. Karena rasa malu itu sesuatu yang mencegah. Naam, rasa malu itu sesuatu yang menghalangi seseorang itu dari kejelekan-kejelekan. Seseorang itu dari naam memiliki akhlak yang buruk. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala ya, beliau mengatakan dalam kitab Madajus Salikin, beliau mengatakan yang maknanya malu itu berasal dari kata hayah yang artinya hidup. Naam. Ya. Di mana kata beliau hidup dan matinya hati. Naam, hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu yang ada pada diri seseorang. Hidupnya hati, matinya hati itu mempengaruhi tentang sifat malu yang ada pada diri seseorang. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh kadar matinya hati, naam, demikian hidupnya roh seseorang. Ya. Hilangnya rasa malu yang ada pada diri seseorang itu dipengaruhi tentang naam kematian hati, demikian pula rohnya. Sehingga kata beliau, setiap kali hati seseorang itu hidup, naam, maka pada saat itu pula rasa malu yang ada pada seseorang itu semakin sempurna. Jadi sebaliknya apa? Ketika setiap kali hati seorang hamba itu berpenyakit ataukah mati, pada saat itu pula lah rasa malu pun akan meredup, bahkan bisa hilang. Naam. Ya. Karena rasa malu itu dipengaruhi dengan hidup matinya hati seseorang. Yang kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Junayd rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan rasa malu yaitu naam menyadari tentang kenikmatan serta menyadari keteledoran. Ya, rasa malu itu seseorang menyadari tentang kenikmatan dan menyadari akan keteledoran, sehingga dengannya akan menimbulkan rasa malu. Ya, barakallahu fik. Yang tadi kita sebutkan rasa malu itu menjadikan sebab, ya, perkataan semua bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, seseorang akan menegakkan ketaatan kepada Allah dan akan menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tentunya akan mendorong seorang itu malu ya, sehingga dengannya dia akan menjalankan ketaatan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya, na'am, perkara-perkara yang diperintahkan masih kita jauh dari kategori untuk menjalankannya. Di saat larangan-larangan tersebut sering ya, seorang hamba terjatuh pada yang akan tapi lihat kenikmatan-kenikmatan yang ada. Terus Allah berikan kepada hambanya. Nah, ketika seorang menyadari yang demikian akan kenikmatannya, ya Allah berikan kepada dirinya tentang bagaimana keteledoran dia dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menumbuhkan rasa malu. Yang rasa malu ini tentunya akan mendorong seorang untuk menjalankan apa yang diperintahkan, ketaat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Naam. Ya. Hakikat malu kata beliau ialah sikap yang memotivasi, mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari sikap menyanyiakan hak pemiliknya. Naam, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang hamba harus menunaikannya untuk diibadahi. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan naam jin dan manusia agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasa malu adalah merupakan akhlak, sifat, perangai yang akan mendorong seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang tercela. Naam, sehingga dengannya akan menghalangi seorang itu dosa dan kemaksiatan. Naam, mencegah dari dirinya sikap melalaikan hak Allah untuk dibadai demikian hak-hak saudara yang lainnya. Tadi kembali kepada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-haya'u minallah, rasa malunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yujibul abdi an yaquma ta'atallah wa ayan. Naam, amanah Allah. Rasa malunya seorang kepada Allah itu mengharuskan seorang hamba itu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berhenti dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Wal haya'u minan nas yujibul abda. Naam, an yasta'milal muru'ah. Ya. Wa an yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinu 'indan nas wa yatajannabu ma yudannisu wa yushibu. Ya. Sedangkan rasa malunya seorang itu kepada naam sama manusia mengharuskan seorang hamba itu untuk menjalankan perkara-perkara yang menjadikan kewibawaan dirinya, kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya di hadapan manusia. Dan dia mengamalkan, melakukan hal-hal yang memperindah, mempercantik naam di pandangan manusia. Ya, serta menjauhi hal-hal yang merusak itu semuanya serta naam ya, menodainya. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al haya, rasa malu itu naam ada dua macam. Ya. Yang pertama rasa malu yang merupakan karakter, tabiat, watak, bawaan. Ya Allah Subhanahu wa taala naam menjadikan hamba tersebut memiliki watak karakter yang demikian tersebut. Naam. Dan tentunya ini merupakan akhlak yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Naam. Yang dengannya sebagaimana tadi kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri seorang. Al haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan pada diri seorang kecuali kebaikan. Naam, karena dengannya ya seorang itu terhalang dari mengerjakan perbuatan jelek yang buruk serta terdorong untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Nah, agar supaya di pandangan-pandangan manusia ya adalah orang yang berwibawa, orang yang memiliki kehormatan, orang yang memiliki kemuliaan. Nah, tidak ternodai dengan akhlak-akhlak yang jelek. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang kedua, naam sifat ataukah rasa malu na'am yang ada pada seseorang, hanya saja butuh adanya upaya, butuh adanya usaha. Na'am, di mana seorang itu memiliki rasa malu dengan adanya seorang itu berusaha. Na'am, yang itu diantaranya akan didapatkan seorang manakala dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang na'am ya, bagaimana dirinya sebagai seorang hamba berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'am, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat, zat yang Maha mengetahui. Na'am, dimanapun ya seseorang hamba itu berada, di saat sendirian ataukah di tengah-tengah keramaian, di tempat yang terang ataukah di gelapan sekali, ya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Na'am, ya, dengan seseorang mengenal Allah, memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus diupayakan, sesuatu yang harus diusahakan. Na'am, yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan rasa malu. Rasa malu yang tadi menyebabkan seorang itu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang dengannya seorang hamba itu akan menunaikan hak-hak saudaranya, sesama kaum muslimin, sehingga dia akan menjalankan perkara-perkara yang dengannya akan semakin memperindah, mempercantik dirinya di hadapan manusia. Na'am, dan menjauhi hal-hal yang akan menodai dan mengotorinya. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dahulu orang-orang jahiliyah, na'am, sangat berat ya, merasa malu melakukan hal-hal yang itu merupakan perbuatan kejelekan, keburukan. Hal itu dicegah dengan rasa malu yang ada pada mereka. Na'am. Ya. Suatu perkara yang na'am, mereka amat sangat malu ketika diketahui bahwasanya dirinya seorang yang tidak jujur. Seorang yang berdusta. Na'am, ya. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Na'am, ya. Contoh di antaranya apa yang dialami oleh beliau di saat beliau waktu itu belum masuk dalam Islam. Na'am, ketika bersama Heraklius, tatkala ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang jujur. Ya. Na'am. Seraya beliau mengatakan fa wallah laulal haya. Na'am. Demi Allah, seandainya bukan karena rasa malu yang aku khawatirkan, na'am, min an ya'thiru 'ala kadzalayya kadziban lakadzabtu 'alai. Demi Allah, kalau bukan karena rasa malu yang aku khawatirkan, kemudian mereka akan menuduh diriku sebagai seorang pendusta, ya, niscaya aku akan berbohong kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dengan rasa malu yang ada padanya, na'am, kemudian akhirnya diketahui sebagai seorang pendusta. Na'am, ya, menyebabkan beliau tetap menyampaikan dengan penuh kejujuran ketika ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu beliau na'am masih dalam kondisi belum beriman. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadits yang hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Hendaklah kalian itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Na'am, man istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang dia benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenarnya, na'am, falyahfadhir ra'sa. Maka hendaklah dia itu menjaga kepalanya. Wa ma wa'a, dan segala apa saja yang ada pada kepalanya. Na'am, wal yahfad batna wa ma hawa, dan hendaklah dia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Naam. Dan hendaklah juga ia senantiasa ingat wal yadhkurul maut. Ya, dan hendaklah juga senantiasa dia mengingat kematian. Dan juga naam, ya, ketika seorang sudah menjadi tulang belulang. Waman aradal akhirah naam taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang dia menginginkan kehidupan akhirah, niscaya dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan itu semuanya, naam, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh naam dia benar-benar telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rasa malu adalah merupakan, ya, bagian dari keimanan, ya, yang tidaklah ada pada seorang rasa malu tersebut melainkan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Malunya seorang hamba kepada Allah akan menuntun dirinya, hamba tersebut, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Rasa malunya seorang hamba kepada sesama manusia, naam, akan menuntun hamba tersebut menunaikan hak-hak saudaranya, sehingga dia akan menjalankan, akan mengamalkan amalan-amalan yang akan menjaga kewibawaannya, kehormatannya, menjauhi hal-hal yang akan merusak, menodainya. Naam, dia akan melakukan hal-hal yang akan menghiasi dirinya, mempercantik dirinya di hadapan saudaranya. Naam, wallahu ta'ala alam misuhab. Hadith ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Naam, sebagiannya itu lebih utama atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang paling afdal, yang paling mulia adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid, yang dengannya ketika seorang mengucapkan menjadi seorang muslim, ketika congkak sombong darinya menjadikan dia orang yang kafir. Naam. Iman, naam, dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah. Iman sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan, naam, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Bisa bertambah, naam, dengan ketaatan, dan bisa berkurang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman, ya, di mana yang paling utama adalah qaul la ilaha illallah. Menggambarkan, menunjukkan iman itu adalah merupakan ucapan. Naam, yang paling rendah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menggambarkan tentang iman itu adalah merupakan amalan. Ya, amalan dengan anggota badan. Wal haya subatu minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Di mana rasa malu itu sesuatu yang ada dalam hati, menggambarkan bahwasanya iman itu adalah merupakan keyakinan. Bisa bertambah dengan ketaatan, karena di sini disebutkan yang paling utama. Naam. Dan yang paling rendah menunjukkan bisa bertambahnya keimanan tersebut, dan menunjukkan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bukan iman itu semata-mata mengetahui saja, nah, bahwasanya ada suatu kebenaran tanpa dia meyakini, tanpa dia mengucapkan, maka yang demikian bukan keimanan. Keimanan bukan sekedar lisan saja mengucapkan bahwasanya dirinya beriman, dia mengucapkan na'am syahadat dalam kondisi hatinya penuh dengan kekufuran. Bukan keimanan yang demikian itu. Nah, iman bukan sekedar hanya sebatas meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, kemudian berhenti di situ, tanpa menambahkan kata bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga terjatuh kepada pemahaman yang menyimpang seperti mereka, orang-orang khawarij, yang hanya sebatas iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan. Ketika seorang terjatuh kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka dengannya hilanglah keimanan. Bukan demikian. Sehingga tidak heran kemudian mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dalam keadaan tidak demikian iman di sisi Ahlussunnah berdasarkan Alkitab dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun memberikan faedah kepada kita. Bukanlah ketika dikatakan bahwasanya yang paling rendah iman itu menyingkirkan gangguan, kemudian seorang muslim itu meremehkannya. Naam, karena bagaimanapun semuanya adalah merupakan syariat syiar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya seorang muslim itu senantiasa mengagungkan syiar-syiar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya. Naam, apalagi di dalamnya memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Di sini juga kita bisa mengambil suatu pelajaran. Iman itu adalah merupakan dafi' dhabit lil amali shalih, sesuatu yang mendorong, sesuatu yang mengendalikan seseorang terkait naam mengamalkan amalan-amalan shalih. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin akan terlihat nambah semakin banyak amalan-amalan ketaatannya. Semakin lemah, maka akan terlihat sedikit dari amalan ketaatan yang dijalankan. Karena iman adalah merupakan dafi' dhabit, naam qayyid, ya sesuatu yang naam ya mendorong, sesuatu yang mengendalikan, sesuatu yang mengikat seseorang dalam menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Soal itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.